para maulidkan Allah Ta'ala. Syarat. Jadi, kita lanjut dengan pembahasan matan yang kita baca sebelumnya. Syarah. Oleh maulid bersyarah, ilam ana li ismi bihasabi irad salasat ahwal. Ketahuilah bahwa isim sesuai dengan irobnya ada tiga keadaan. Robun wa nasbun wa jar. Ada ropa, ada nasab, ada jar. Iya kan? Isim sesuai dengan irob ada tiga. Ada ropa, ada nasab, ada jar. Wa bihasabi ifrad wa ghairihi salasat ahwal. Sesuai dengan mufrad dan selainnya ada tiga. Ada ifrad, tatmiyah, jamak. Iya kan? Wa bihasabi tadhkir wa tani, sesuai dengan mudzakkar muannatsnya berarti halain, ada dua keadaan. Ya kan? Yaitu mudzakkar dan muannats. Wa bihasabi tankir wa ta'rif, sesuai dengan ma'rifah pada nakirahnya halain, dua juga. Apa itu? Hamad? Mana saya baca? Mana? Ini tak bisa. Iya. Aduh, kemana? Di situ, Ji. Sesuai dengan tanqir dan ta'rif, maka dia ada dua keadaan. Apa itu? Ada ma'rifah dan nakirah. Fahadih asyara ahwal isim. Maka ini adalah 10 keadaan untuk isim. Isim tidak kurang dari 10 keadaan ini. Nah, irob ada 3, ma'rifah nakirah 2, mudzakkar mu'annas 2, mufrad mu'annas, mufrad mutanna jamak 3. Semuanya berapa? 10. Inilah keadaan isim yang ada di dunia ini. Paham ya? Iya, cuma 10. Wa la yakunu al-ismu 'alayha kulluha wa la yakunu al-ismu 'alayha kulliha fi waqtin wahid. Masya Allah. Tidak akan mungkin pada satu isim. Tidak akan mungkin ada isim di atasnya seluruhnya dalam satu keadaan. Maksudnya dalam satu waktu dia mudzakkar mu'annas. Dalam satu waktu dia jama mutanna mufrad. Dalam satu waktu dia ma'rifah dan nakiro. Faham? Tidak akan mungkin. Lima tiba-tiba minat tadot. Karena pada sebagiannya terdapat ittadot. Pertentangan. Lawan. Iya. Ala taraw, tidakkah kamu lihat? Annahu la yakunu al-ism marfu'an mansuban majrura. Bahwa isim tidak akan bisa marfu sekaligus mansub majrur. Wala mu'arrafan munakkara. Tidak boleh pula dia ma'rifah nakira. Wala mufradan mutsanna majmu'an wala mudzakkaran mu'annatsa. Tidak bisa. Ya, wa inna ma yastanu fihi minha fil waqtil wahid arba'an umur. Sungguhnya tidak lain akan terkumpul di dalamnya dari 10 itu dalam satu waktu 4 dari perkara itu. Jadi bisa berkumpul dalam satu waktu berapa? 4. Sampai ini. Berapa bisa terkumpul dalam satu waktu Abdul Wahab namanya itu? Siapa lagi namanya? Abdul Majid? Abdul Wahab bisa terkumpul dalam satu waktu berapa saudaraku? Mana dia? Berapa? Abdul Wahab sekarang Masya Allah mundur ke belakang. Maju Abdul Wahab. Iya. Jadi tidak bisa terkumpul kecuali 4 dari 10 itu. Iya. Itu yang kita jelaskan tadi. Diambil satu dari jenis irob, satu dari ma'rifah nakira, satu dari mu'annas mudzakkar. Iya, mu'annas mudzakkar, satu dari mufrad mutanna jamak. 10 diambil berapa? 4. Bisa terkumpul. Wa hiya min kulli qismin wahid. Dia dari setiap bagian diambil satu. Taqul an qad ja'ani Zaid. Taqulu bi ifrad wa tadhkir wa ta'rif wa rafa. Iya kan? Berarti ada padanya mufrad, mudzakkar, mufrad ma'rifah dan rafa. Fa in ji'ta makanahu bi rajul, kalau antum datangkan pada tempatnya rajul, fakihi tankir. Maka sebagai ganti dari ma'rifah adalah nakiro. Badal ta'rif pengganti dari ma'rifah. Wabakiyatul audio dan sisa-sisi yang lain. Fa'in jihita makana bizzaidan. Kalau antum datangkan, gantikan tempatnya dengan az-zaidan, au dirijal atau dengan rijal, tapi hitatnya wal jama'. Maka dalamnya terdapat musanna dan jama' wa baqiyatul auju dan sisa-sisinya yang lain. Fa in qulta kalau antum kadalan ra'aitu zaidan, sudah marotu bi zaidin, sudah tapi nasab awil jar. Maka dalamnya terdapat nasab atau jar badal ropa wa baqiyatul auju sebagai pengganti dari ropa dan sisa sisinya. Jelas ya? Mubar? Saudaraku, jelas? Jadi bisa terkumpul berapa dalam satu waktu? Empat saja. Iya, empat saja. Iya. Wa baqa fi ibarat ba'di mu'ribin, dan ada dalam ibarat sebagian orang yang mi'rab, anna tayaddul man'ut fi arba'at min asyara. Inilah yang dimaksud. Sebagian ahli mi'rab bilang bahasanya na'at itu ikut man'ut pada 4 dari 10. Sudah paham berarti ini 4 dari 10? Nah, itu maksudnya 4 dari 10. Ini 10, antum tulis 10 ini. Ya, tapi jangan juga pisahkan ini nakiro dengan marifah. Ini kesalahan saya karena papannya tidak cukup. Nah, Ahmad, jangan sampai ikut juga begini Ahmad. Ya, ini namanya 10. Ikut 4 dari 10. Itu maksudnya. Bayana wayanuna bidali. Yang mereka maksudkan dengan hal itu, annahu yatba'u fil umuri arba'ah, yaitu dia ikut dalam 4 perkara. Allati yakunu 'alaiha, yang dia isim itu bisa berada di atasnya dalam satu waktu. Ya. Walaysa kadzalik. Ya. Dan bukan seperti itu katanya, innama hukmuhu. Bukan ikut, maksudnya langsung ikut semua lapangnya. Maksudnya di sini bukan itu maksudnya, tapi tiada lain maksudnya. Hukumnya annahu yatba'u fitnain min khamsa da'iman. Seharusnya dulu jangan. Tapi untuk pemula enggak apa-apa. Sebenarnya bagi pemula cukup dibilang ikut 4 dari 10 karena pemula belum bagi na'at hakiki sama sababi. Tapi ketika kita bagi na'at hakiki dengan sababi, maka takdir ini salah. Ketika kita katakan mutlak ikut 4 dari 10 dalam keadaan kita sudah tahu na'at ada na'at hakiki ada na'at sababi, benar atau salah? Salah. Makanya kata beliau, walai sakadali, tidak seperti itu. Wa innama hukmu, tidaknya hukumnya, annahu yatba'u fitnain min khamsati da'iman. Dia ikut 2 dari 5 selama-lamanya. Karena mau dia na'at sababi atau na'at hakiki, pasti ikut 2 dari 5. Tahu 2 dari 5? Yang mana dia ambil 2 dari 5? Yang selalu ada, mau na'at hakiki atau na'at sababi, irob, ma'rifah, nakirob. Semuanya 5. Mau na'at hakiki atau na'at sababi? Selalu nakiro-nakiro, ma'rifah, ma'rifah. Ropa-ropa, nasab-nasab, jer. Diambil 2 dari 5. Paham, Mubar? Itu yang benarnya. Setelah itu dirinci. Kalau na'at hakiki, diambil lagi 3. Kalau na'atnya sababi, dia tidak ambil lagi itu 3. Paham, kan? Itu, Masya Allah. Belum luruskan. Wahuma wahid min audin hirob, yaitu keduanya adalah salah satu dari sisi irob, wahid min at-ta'rif wa takir, salah satu dari sisi ma'rifah dan nakir. Wa la yajuzu fi syai'in minan nu'uti ay yukhalifa man'utah fil irob. Tidak boleh sedikit pun dalam na'at dia berbeda dengan yang dia ikuti dalam yang dia sifati pada irob sedikit pun. Wa la yukhalifahu fi at-ta'rif wa takir. Tidak boleh pula dia menyelisihinya dari sisi ma'rifah dan nakir. Tidak dibolehkan. Fa in qulta, kalau kamu katakan hadza muntakidun biqauli, ini tertolak, terbantah dengan ucapan mereka, hadza juhru dabbin kharibin. Di mana ini? Fa wasafu al marfu wa hal hujjul juhr bil mafud, dengan yang dijar, hadza juhru dabbin kharibin. Kharibin na'atnya siapa? Kharibin na'atnya siapa? Kharibin na'atnya siapa? Kebanyakan na'at itu saudara, na'atnya mudhaf. Jarang itu na'at dari mudhaf nilai. Jarang itu. Ada, tapi jarang. Rata-rata na'at itu na'at. Kalau ada kata mudhaf, mudhaf nilai, kemudian datang na'at, itu na'atnya mudhaf. Bukan na'atnya mudhaf pun nilai. Jelas, itu kebanyakan. Jelas ini. Misalnya kepada jam'u mudzakkarin salimun. Nanti siapa? Mudah. Makanya dia bilang salimun, padahal mudakkari. Jelas ini. Sama dengan Abdullahi al-akilu. Tidak ikut Allahi. Nanti siapa? Mudah. Jelas ini dulu. Itu kebanyakan. Kebanyakan, kalau antum baca kitab pun na'at itu selalu kebanyakannya na'atnya apa? Mudhaf. Itu kalau mudhaf, mudhaf pun ilai. Sekarang, sudah. Sekarang, hada juhru dhabbin kharibin. Kharibin na'atnya siapa? Hah? Juhru itu maksudnya. Gimana ini? Kharibin kan majrur. Sementara juhru apa? Hah? Marfu. Ini dia sifat dan yang mafu dengan iaitu al-juhur dengan al-mahfud wa al-kharib. Nah, wa biqaulihi ta'ala. Berarti ini terbantah tadi itu. Katanya mafu. Ini kan enggak. Dan juga mereka bantah dengan firman Allah Ta'ala, wailun likulli humazatin lumazatin alladhi jama'a malahu wa 'addadah. Fa wasfun nakirah wa kullu humazatin lumazah bil ma'rifah. Bahwa alladhi. Gimana ini? Jadi alladhi na'at. Na'at siapa? Kullu humazatin lumazah. Kulli humazatin lumazah. Kan begitu. Sementara dia adalah apa? Nakiro. Gimana? Katanya tadi nakiro ma'rifah. Ini beda. Wa biqauli ta'ala dengan firman Allah juga. Hamim tanzilul kitabim minallahi al-azizil alimi ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi ditauli fa wasful ma'rifah wa ismullah. Maka dia mereka disifati ma'rifah yaitu ismullah dengan nakirah wa syadidul iqab. Gimana ini katanya? Ini semua. Ini syadidul iqab katanya nakirah. Ya? Apa harus dijawab semua contoh ini? Kata beliau wa inna makunna innahu nakirah li'annaha min babi sifatul musyabbah. Katanya kami katakan itu nakiro karena dia dalam bab sifatul musyabbah. Berarti idhofatu asifah ila mausufi. Kan begitu dia. Ma'mulnya. Itu dikatakan dia nakiro. Wala tukun idhofatu ila fi takdiril infisal. Dan tidak ada akan terjadi idhofanya kecuali dia takdirkan terpisah. Ala taro annal makna. Tidakkah kamu melihat bahasanya maknanya ini contoh syadidul iqab. Itu aslinya. Paham gak ini? Berarti syadidul iqab itu idhofatu sifah ila ma'mulihi. Kan begitu? Di idhofah labdiyah yang baru saja kita kemarin ambil sifatul musyabbaha. Paham? Sifatul musyabbaha. Kata beliau, wala yang faku fil makna andali. Dan tidak lepas, maksudnya masih ada dalam maknanya dari hal itu. Maksudnya masih tetap bagus maknanya. Apa harus dijawab dari semua ini? Ayat-ayat ini dan perkataan tadi kultu belum bilang amma qauluhum adapun belum bantu satu-satu dulu. Adapun ucapan mereka hada juhru dhabbin kharibin fa aktsarul arab tarfa'u khariban. Kebanyakan orang Arab kan meropa. Wala iskala fi qalbi ropa yang tidak ada iskal. Iya kan? Jadi kebanyakan orang Arab mereka bilang apa? Hada juhru dhabbin kharibun. Ada masalah? Tidak ada masalah lagi. Wa minhum man yaqbadu. Di antara mereka ada menjelnya. Kenapa bisa? Limujawaratihi lil mahfuz. Karena dia bertetangga dengan yang dijel. Jadi dia dijel bukan karena dia memang ikut yang dijel. Ada kata yang menjel, yang dijel ikut yang dirofa. Bukan karena tetangga ini saudara. Dia berpengaruh dengan apa? Terpengaruh dengan apa? Tetangganya. Mana tetangganya, Ama? Ama? Mana tetangganya? Hah? Hah? Dobbi? Betul lah, Ama. Hah? Alhamdulillah. Konsentrasi, Ama. Saya mau cepat. Iya. Jadi dia dijer karena tetangganya. Kama qala syair sebagaimana penyair berkata, qad yuqadul jaru bi jurmil jari. Qad yuqadul jaru bi jurmil jari. main dia. Hah? Hah? Apa? Hah? Al? Al? Jari. DJ. Kenapa DJ? Hmm? Kan tetangganya DJ. La muradum bidalika ayunasibu bainal mutajamiroin filabdi. Keinginan mereka dalam hal itu, mereka ingin mencocokkan antara dua yang bertetangga. Filabdi dalam hal lafadznya. Ya kan Ismail? Iya. Hmm. Wa in kana ma'na ala khilafi dhalik, walaupun makna tidak seperti itu. Wa ala hadzal wajh, maka di atas sisi ini, fa fi kharif dhamma muqaddarah. Kita akan mendapatkan tanda i'rab yang berbeda ini. Pada kata kharibin ada dhamma muqaddarah. Masalahnya apa menghalanginya? Selama ini kita tahu yang menghalangi dari nampak itu ta'addur thiqal munasata. Iya kan? Biharokat. Kalau ini apa? Mana min duhriya istigolul akhiri biharokatil mujawar. Yang menghalangi dari nampaknya, sibuknya akhir kata itu dengan harokat tetangga. Iya kan? Kalau diakhiri oleh ya, ya kan harokat apa? Munasabah. Penyusuin dengan siapa? Iya. Kalau ini istigol mahali, istigolul akhir biharokatil al-mujawara, sibuknya akhir dengan harokat tetangganya. Paham gak nih? Ini namanya hayalan semua ini. Iya, dia kan mau tidak mau harus begitu. Karena kenapa dikasroh? Maka alamatnya adalah dhamma muqaddarah. Dhamma muqaddarah. Walaysa dhalika bimukhrijin lahu amma gatarna min annahu tabin liman uti fil irab. Maka setelah kita tahu ini, berarti dia bukan yang mengeluarkan dari apa yang kami telah sebutkan, bahwasanya dia ikut mankutnya dari sisi apa? I'rab. Karena ini bukan keluar namanya. Paham ya? Tidak keluar dari itu. Itu hanya karena tetangganya dia. Karena apa? Tetangganya. Kama anna naqul, sebagaimana kita katakan innal mubtada wal khabar marfu'an. Lihat. Sungguh mubtada dan khabar marfu'an. Kedua-duanya apa? Marfu. Wala yamna'u min dhalika qira'atul Hasan al-Basri. Ya, tidak menghalangi hal itu dari bacaannya Al-Hasan al-Basri. Dia bilang alhamdulillahi. Lihat. Alhamdulillahi. Dia baca begitu. Kenapa itu? Kan mubtada harus marfu. Harusnya dibaca apa? Alhamdulillahi. Kenapa dia baca alhamdi? Ada apa ini? Apa kira-kira jawabannya? Hah? Bikasri dal ittiba' li kasri lam. Dia kasro dalnya karena ikut kasro lam yang pertama lillah. Ini namanya terpengaruh dengan harokat tetangganya. Paham? Jelas ini? Jelas? Tidak ada masalah. Padahal dia asalnya apa ini? Asalnya apa ini? Mubtada. Apa alamat rupanya berarti ini? Hah? Dhamma muqaddara. Mana min duriya? Istighol al-akhir biharokati al-mujawara. Paham kan? Empat jadinya. Iya. Walau yang mau mindali kaidon tidak menghalangi juga dari hal itu. Qauluhum fil hikayah, ucapan mereka dalam hikayah. Man Zaidan. Namanya kan Zaidun. Tapi kan ini hikayah. Iya. Antum misalnya katakan di awal, ja'a Zaid, ra'aitu Zaidan. Antum bilang, ra'aitu Zaidan. Saya tanya antum, man Zaidan? Pada caranya apa? Hah? Man Zaidun. Kan begitu. Ini apa i'rabnya? Kan man. Man khobar. Zaidun mubtada muakhar. Man isim istifham khobar muqaddam wujuban. Paham? Tapi kenapa dibaca Zaidan? Apa yang menghalangi dari nampak? Apa antum harus jawab? Ah, Zaidan alamatnya adalah dhamma muqaddara. Mana amin duriha? Istighol mahal biharokatil hikaya. Nah ini tempat kelima. Sibuknya tempat dengan harokat apa? Hikaya. Jelas ini? Ini lima sudah. Iya, disembunyikan harokat dengan alasannya sudah lima. Ta'adur, tikol, munasabah, mujawaro, hikaya. Sudah lima. Iya, bil binasob, dengan binasob. Wa man Zaidin bil khafat. Misalnya antum katakan marartu bi Zaidin. Saya bertanya, man Zaidin? Ada masalah? Ada masalah? Enggak ada masalah. Ini kalimat hikayah. Idza sa'alta man idza sa'alta man qala, kalau antum bertanya kepada orang berkata raaitu Zaidan atau marartu bi Zaidin. Wa arata antar bi taqalamika bi kalamihi bi hikayatil iraq. Yang antum inginkan adalah antum ikat ucapannya dengan ucapan ucapanmu dengan ucapannya dengan hikayat irob. Wakot. Tapi yang lebih harga sihat kaulina, maka jelas dengan ini benarnya ucapan kami. Inna na'ata labu da'ir bauman wa'atahu fi irobihi wa ta'ali ke tangkiri. Nah, namanya na'at, pasti dia ikut man'utnya dari sisi iya irob dan apa? Dari sisi irob dan apa? Nakiro ma'rifahnya. Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Sudah dulu? Lumayan. Berapa ini? Tidak sampai target. Oh, tidak sampai. Kurang dua halaman. Dicetakan saya. Tapi ini kalau selesai ini talabi sudah pembahasan lari karena setelah itu pembahasan penutup semuanya. Pembahasan penutup. Karena sisa nanti ada pembahasan ismul ladzi lan sharif, ini sudah kita ambil berapa kali. Ada pembahasan terakhir waqaf, cara berhenti, itu kan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak selesai besok sisa sekali insyaallah. Bisa selesai besok ini kalau mulai jam 8. Biasanya jam 8, enggak usah ngurus usah budak, enggak usah budak kan sebelum jam 8. Dap? Dap? Gimana? 3 jam besok dap? Boleh? Boleh. Baik. Ingat, tidak ada yang pura-pura lupa. Dan